Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Hai ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita di malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita dari membacakan salah satu kitab yang berisikan tentang masalah tauhid, yaitu kitab Qaulus Sadid karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan bab man tadarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima, serta telah kita bacakan penjelasan Syekh rahimahullah terkait syarah beliau dari bab tersebut. Sekarang kita masuk ke fihi masail, beberapa masalah-masalah yang disebutkan oleh ma'alif rahimahullah terkait masalah yang bisa kita mengambil faedah dari bab man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima. Kita bacakan fihi masail. Al-ula tafsiru ayatin najmi. Di dalam ayat ini terdapat beberapa masalah-masalah, faedah-faedah yang bisa kita mengambil dari bab tersebut. Yang pertama adalah tafsir dari surah An-Najm, yaitu firman Allah tabaraka ta'ala, afara'aytumul lata wal wa'uzza wa manata tsalitsatan ukhra. Afara'aytumul lata wal 'uzza wa manata atsalisata ukhra. Naam. Dan telah kita sebutkan bahwasanya berhala-berhala tersebut adalah berhala-berhala yang disembah oleh mereka orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah. Kemudian masalah yang berikutnya, ma'rifatu suratil amri allazi talabu atau allazi tulibu, mengetahui gambaran dari perintah yang mereka talabu, yang mereka meminta, artinya meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah hadis Abu Waqid al-Laitsi yang menjelaskan adanya sekelompok dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baru masuk ke dalam Islam. Kemudian mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zatu anwat, sebagaimana orang-orang musyrikin yang mereka lihat di waktu tersebut memiliki zatu anwat, yang mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon zatu anwat tersebut dalam rangka bertabarruk, meminta berkah. Nah, sehingga di dalam bab ini kita mengetahui perkara apa yang mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berupa zatu anwat. Kemudian ats-tsalitsah, masalah yang ketiga, kaunuhum lam yaf'alu. Mereka belum melakukan apa yang mereka minta tersebut. Yakni itu hanya sekedar permintaan yang disampaikan oleh sebagian sahabat Rasul yang baru masuk ke dalam Islam, meminta agar dibuatkan zatu anwat, dalam keadaan mereka belum mengerjakan, melakukan sesuatu yang mereka inginkan tersebut, hanya sekedar permintaan saja. Naam. Ini menunjukkan bahwasanya mereka, para sahabat Rasul yang baru masuk ke dalam Islam, tidak melakukan kesyirikan, hanya sekedar meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dibuatkan untuk mereka zatu anwat. Naam. Kemudian masalah yang berikutnya, ar-rabi'ah kaunuhum qasadu taqarruba ila Allah bidzalik li dhannihim annahu yuhibbuhu. Tujuan, alasan kenapa sebagian sahabat Rasul yang baru masuk ke dalam Islam meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dibuatkan zatu anwat adalah mereka menginginkan dengannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qasadu at-taqarruba ila Allah bidzalik. Mereka meminta hal tersebut, tujuannya adalah agar bisa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan amalan tersebut. Karena mereka menyangka bahwasanya perbuatan bertabarruk kepada pohon sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin tersebut memiliki zatu anwat, itu termasuk dari perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini persangkaan sebagian sahabat Rasul yang baru masuk Islam tersebut. Inilah alasan kenapa mereka meminta kepada Rasul agar dibuatkan zatu anwat. Tentu alasan tersebut adalah alasan yang tidak dibenarkan, menyelisihi prinsip Islam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan yang keras terhadap mereka. Nah, namun yang demikian dimaklumi disebabkan karena orang-orang yang meminta zatu anwat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang hudatsa'u ahdin bikufrin, yang baru saja masuk ke dalam Islam sehingga belum begitu faham tentang prinsip-prinsip Islam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih beranggapan tradisi-tradisi kesyirikan ini adalah sebagiannya adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah azza wa jalla. Al-khamisah, masalah yang kelima, annahum idza jahilu hadza fa ghairuhum aula bil jahli. Apabila mereka, sebagian sahabat Rasul yang baru masuk ke dalam Islam, jahil tentang masalah tersebut, maka orang selain mereka lebih utama untuk berada pada kejahilan. Naam, artinya keyakinan bertabarruk kepada pohon, kepada kuburan, kepada batu, ataukah yang semisalnya dalam rangka berharap agar dengan ia bertabaruk dengan pohon-pohon tersebut akan mendapatkan kebaikan dari sisi Allah Azza wa Jal, adalah termasuk dari perkara-perkara yang kebanyakan awamun nas terfitnah dengannya, beranggapan itu adalah perkara yang boleh, beranggapan bahwasanya itu adalah perbuatan yang dibenarkan bahkan dibela. Nah, yang demikian tidak dipungkiri karena sebagian sahabat Rasul yang baru masuk ke dalam Islam saja beranggapan itu adalah perkara yang dibolehkan, sehingga mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dibuatkan untuk mereka zatu anwat. Ini pentingnya seseorang mempelajari ilmu. Pentingnya seseorang yang masuk ke dalam Islam secara khusus untuk mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ilmu dia akan terjatuh ke dalam kekafiran. Tanpa ilmu menyebabkan dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Naam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Sehingga pentingnya seorang mempelajari al-ilm agar ia terselamatkan dari kejahilan-kejahilan tersebut. Al-jahlu qatilun wa shifa'uhu amrani fi at-tarkibi muttafiqan. Ilmun min kitabin wa min sunnatin wa tabibu dzaka 'alimur rabbani. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan di dalam Munzumah Nuniyahnya rahimahullah bahwasanya kejahilan da'un qatilun adalah penyakit yang membunuh, yang membinasakan. Artinya tidak dibenarkan seorang untuk terus berada pada kejahilan, dia harus belajar. Nah, wa shifa'uhu amrani fi tarkibi muttafiqani. Adapun obat dari kejahilan ada dua perkara. Yang kedua-duanya saling tersusun dan saling berhubungan, bersesuaian antara satu dengan yang lain. Yang pertama, ilman min kitabin wa min sunnah, ilmu dari Al-Quran, dari sunnah. Dia harus belajar Al-Quran, dia belajar sunnah Nabi SAW. Wa tabibu dhaka alimur rabbani, dan tabibnya adalah seorang alim yang rabbani, seorang ulama yang memberikan bimbingan-bimbingan, arahan-arahan kepada dirinya, menjelaskan tafsir dari Al-Quran dan tafsir dari sunnah Nabi SAW, yakni ahlul ilm, para ulama. Kemudian as-sadisa, yang keenam, anna lahum minal hasanati wal wa'di bil maghfirah ma laysa li ghairihim. Para sahabat Rasul yang meminta diberikan atau dibuatkan Zatu Anwar tersebut adalah orang-orang yang punya kebaikan, punya keutamaan, janji akan mendapatkan ampunan karena mereka dari sahabat Nabi SAW. Yang keutamaan-keutamaan tersebut tidak dimiliki oleh orang selain mereka. Kedudukan suhbah, menjadi seorang sahabat Rasul SAW adalah kedudukan yang sangat mulia di dalam Islam. Sangat mulia di dalam Islam. Karena menyebabkan seseorang tersebut menjadi orang yang terbaik. Orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang hidup semasa segenerasi dengan saya. Siapa mereka? Para sahabat. Orang-orang yang berjumpa dengan Rasul, semasa dengan Rasul, melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat. Punya keutamaan yang demikian banyak. Nah, ini mereka para sahabat Rasul. Dan sebagian mereka yang baru masuk ke dalam Islam adalah termasuk dari sahabat yang memiliki keutamaan. Nah, sehingga permintaan yang mereka minta kepada Nabi SAW bukan termasuk dari celaan. Yang demikian diberikan uzur disebabkan karena mereka baru masuk ke dalam Islam. Baru masuk ke dalam al-Islam. Nahnu hudatha wa ahdin bikufrin. Kami baru saja masuk ke dalam al-Islam. Namun dibalik dari kisah tersebut terkandung sekian banyak faedah-faedah. Di antara yang tadi kita sebutkan, pentingnya seseorang mempelajari al-ilm, bertanya kepada ahli al-ilm sebagaimana para sahabat tersebut bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah yang ketujuh, annan nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'zarhum bal radda alaihim biqaulihi Allahu akbar innaha sunan la tattabi'anna sunana man kana qablakum faghalladha al-amra bihadhihi thalathi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan uzur kepada mereka. Tidak memberikan uzur kepada sebagian sahabat Rasul yang baru masuk ke dalam Islam untuk memintakan kepada Rasul agar dibuatkan Zatu Anwat. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam membantah mereka dengan tiga pengingkaran. Yang pertama, ucapan takbir yang beliau katakan Allahu Akbar, memberikan makna pengingkaran besarnya perbuatan yang mereka inginkan tersebut. Kemudian yang kedua, innaha as-sunan, sesungguhnya itu adalah sunnah-sunnah, yakni jalan-jalan yang ditempuh oleh ahlul kitab yang menyebabkan mereka binasa. Nah, kemudian yang ketiga, Rasul memberikan peringatan, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin, sampai dengan akhirnya. Kalian akan benar-benar mengikuti sunnahnya mereka. Nah, sehingga Rasul memberikan peringatan yang keras kepada mereka dengan ketiga lafaz tersebut. Yang memberikan makna bahwasanya ucapan yang mereka ucapkan adalah ucapan yang besar karena terkandung padanya kesyirikan. Bahkan Rasulullah SAW menyamakan permohonan, permintaan mereka tersebut sebagaimana yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Musa AS. Mereka meminta kepada Musa, ija'al lana ilahan kama lahum aliha. Meminta agar Nabi Musa memberikan kepada mereka ilah, Tuhan, sesembahan selain Allah Azza wa Jal, yang telah mereka sembah sebagaimana mereka orang-orang musyrikin yang dilihat oleh Bani Israel tersebut memiliki ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Permintaan kekufuran karena meminta adanya Tuhan selain Allah Azza wa Jalla, ini jelas-jelas keyakinan kufur. Tidak ada yang memiliki keyakinan tersebut melainkan dia dipastikan sebagai seorang yang kafir, karena bertentangan dengan prinsip Islam yang menanamkan keyakinan kepada pemiliknya keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ilah yang berada di alam dunia ini yang berhak untuk disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian masalah yang ke-8, al-amrul kabir wa huwa al-maqsudu annahu akhbara anna talabahum ka talabi bani Israel lima qalu li Musa ij'al lana ilahan. Perkara yang besar, dan ini adalah maksud penting dari bab ini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan permintaan mereka tersebut sebagaimana permintaan Bani Israel ketika mereka mengatakan kepada Musa alaihi salam, ij'al lana ilahan. Artinya permintaan sebagian sahabat Rasul yang baru masuk ke dalam Islam meminta kepada Rasul agar dibuatkan untuk mereka zatu anwat adalah termasuk dari permintaan yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Musa. Hakikatnya adalah meminta ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini kesyirikan dan kekufuran. Naam. Karena meyakini adanya makhluk selain Allah Azza wa Jalla yang memiliki peran kepada manusia di dalam memberikan manfaat, memberikan dampak tertolaknya kemadharatan dengan sendirinya tanpa izin dari sisi Allah Azza wa Jalla. Naam. Sehingga inilah maksud disebutkannya hadis ini di dalam bab tersebut, yang memberikan makna bertabarruk kepada makhluk selain Allah Azza wa Jalla apapun jenisnya, baik kepada pepohonan yang besar, yang angker, ia bertabarruk dengannya, ataukah ia bertabarruk dengan batu, ataukah perkara yang ma'ruf bertabarruk dengan kuburan-kuburan atau tempat-tempat sakral. Ini semuanya adalah termasuk dari kesyirikan yang dilarang di dalam al-Islam, menodai prinsip Islam dan menodai nilai tauhid yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Dengan disebutkannya permintaan mereka tersebut mirip sama dengan permintaan Bani Israel ketika mereka meminta kepada Musa untuk dijadikan untuk mereka ilah, diberikan untuk mereka ilah selain Allah Azza wa Jalla, menunjukkan kepada kita bahwasanya prinsip dakwah para nabi itu sama. Naam, tidak ada perselisihan padanya, yaitu mendakwahkan umatnya untuk mengesakan Allah tabaraka ta'ala dalam perkara ibadah, sehingga larangan dari perbuatan kesyirikan, demikian pula ancaman-ancaman bahaya kesyirikan itu tidak hanya disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk kita sebagai umat beliau, umat Islam, namun juga disampaikan pula oleh seluruh nabi dan rasul sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dari Nabi Nuh alaihi salam hingga Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semua dakwah dari seluruh para nabi tersebut itu sama, mengajak umatnya untuk mengesakan Allah di dalam perkara ibadah. Naam. Dan ucapan Bani Israel kepada Musa alaihissalam untuk atau agar Nabi Musa membuatkan untuk mereka ilah selain Allah azza wajal juga diingkari oleh Nabi Musa alaihissalam. Qala innakum qaumun tajhalun. Nabi Musa mengatakan sesungguhnya kalian adalah satu kaum yang jahil, tidak mengerti tentang perkara tauhid, keesaan Allah azza wajalla dalam perkara ibadah. Nah, menunjukkan seorang yang mengerti tentang hak Allah, demikian pula tentang kebesaran Allah azza wajalla, tidak akan mengharapkan adanya ilah dari selain Allah tabarak wa ta'ala. Ia mencukupkan dengan Allah sebagai Rabbnya. At-tasi'ah yang ke-9, nafyu hadza min ma'na la ilaha illallah ma'adiqatihi wa khafaihi ala ula'ik. Menafikan perkara ini seluruhnya, menafikan adanya sesuatu yang dibenarkan untuk seseorang bertabaruk dengannya, menafikan zatu anwat, menafikan sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah azza wa jalla dengan berbagai macam jenis dan bentuknya. Ini termasuk dari makna la ilaha illallah. Artinya termasuk dari makna la ilaha illallah adalah mengingkari, menafikan segala sesuatu yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa may yu'min billah wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha. Barang siapa yang mengingkari taghut dan mengimani Allah azza wa jalla, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kokoh. Maksud urwatul wusqa di dalam ayat ini ditafsirkan oleh ahli tafsir, maknanya adalah ucapan la ilaha illallah. Artinya mengingkari seluruh sesembahan yang disembah selain Allah azza wa jal, mengingkari perbuatan mereka orang-orang yang bertabaruk kepada pohon, mengingkari perbuatan mereka orang-orang yang bertabaruk kepada bebatuan, bertapa di tempat-tempat yang sunyi, yang sepi, di gua-gua yang ada di pesisir pantai, dalam rangka mengharapkan wangsit, mengharapkan adanya muncul secercah harapan dari masalahnya. Naam. Atau mendatangi kuburan para wali selama sekian lama, duduk termenung di dekatnya dalam rangka bertabarruk. Ini semuanya ketika diingkari, pada hakikatnya dia telah merealisasikan kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat yang dia ucapkan, persaksikan sebagai tanda benarnya Islam dirinya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Artinya seorang muslim yang benar-benar memahami prinsip tauhid, mengerti tentang nilai-nilai yang dimiliki oleh, yang mengerti nilai-nilai kebesaran dan keagungan Allah azza wa jalla, ia akan mengingkari perbuatan-perbuatan tersebut. Ini menunjukkan tidak ada seorang pun yang kemudian larut ke dalam masalah tersebut, tidak mengingkarinya, bahkan mendukungnya. Ini adalah seorang yang belum faham tentang makna la ilaha illallah, tidak faham tentang hakikat dinul Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam keadaan perkara ini adalah perkara yang tersamarkan di sisi orang-orang tersebut, masih belum faham karena mereka baru masuk ke dalam Islam. Nah, al-ashirah, masalah yang ke-10, annahu halafa 'alal futiya. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersumpah, kemudian setelahnya beliau menyampaikan fatwa. Naam. Artinya yang demikian dibolehkan ketika seseorang ia mendengarkan orang lain meminta fatwa kepada dirinya, kemudian sebelum dia menjawab pertanyaan tersebut ia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena disebutkan dalam hadis ini, qultum wallazi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil. Karena disebutkan dalam hadis ini, kalian yang kalian ucapkan ini demi zat yang jiwaku ada di tangannya, persis sama dengan yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Musa alaihi salam. Rasul bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla di dalam menjawab pertanyaan dari sahabatnya tersebut. Nah, ini dibolehkan kalau semisal ada kemaslahatan padanya. Kemudian masalah yang berikutnya, yaitu masalah al-hadiyata asyarah, anna syirka fihi akbar wa asghar li'annahum lam yartaddu bihadha. Bahwasanya yang namanya kesyirikan itu terbagi menjadi dua, ada yang akbar dan ada yang asghar, dan mereka tidak murtad disebabkan karena perkara tersebut. Artinya apa yang disampaikan oleh orang-orang yang baru masuk Islam tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebabkan mereka murtad keluar dari Islam. Nah, ini menunjukkan dalam bab syirik terbagi menjadi dua, ada yang besar dan ada yang kecil. Yang besar menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, yang kecilnya tidak menyebabkan pelakunya keluar dari keislaman. Nah, Syekh Ibnu Taimin rahimahullah menyebutkan ketika menjelaskan faedah dari masalah tersebut, yaitu kesyirikan terbagi menjadi dua, ada yang besar dan ada yang kecil. Yang besar, ma yukhrijul insan minal millah, yang bisa mengeluarkan seorang dari keislaman. Yang asghar, ma duna dzalika, yang berada di bawahnya, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Kemudian beliau menyebutkan ikhtalafal ulama fi dhabiti syirkil asghar. Para ulama itu berselisih di dalam menyebutkan ketentuan-ketentuan seperti apa perbuatan itu dikatakan sebagai syirik asghar. Nah, terjadi khilaf di antara para ahli ilm. Al-qawlul awal, pendapat yang pertama, inna syirkal azghar kullu syai'in atallaqa syari'u alaihi annahu syirkun wa dallatin nususu ala annahu laysa minal akbar. Yang dimaksud dengan syirik kecil, sebagian mereka para ulama mengatakan seluruh perkara yang disebut oleh syariat ini sebagai kesyirikan dan terdapat nas-nas yang menunjukkan itu sebagai kesyirikan. Nah, afan kullu syai'in atlaqa syari'u 'alaihi annahu syirkun. Segala sesuatu yang disebutkan oleh syariat itu sebagai kesyirikan. Wa dallatin nusus 'ala annahu laisa minal akbar. Namun terdapat nas-nas yang menunjukkan itu bukan termasuk dari syirik besar. Nah, semisal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa bighairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah Azza wa Jal, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Telah melakukan kesyirikan. Nah, disebutkan dengan pendapat yang pertama ini, bersumpah dengan selain nama Allah Azza wa Jal, ini termasuk dari syirik asghar. Syirik kecil tidak sampai ke syirik besar. Nah, Al-qawlu thani, pendapat yang kedua yang menyebutkan ketentuannya adalah anna syirkal asghar ma kana wasilatan lil akbar. Seluruh syirik kecil adalah seluruh perbuatan yang sebagai perantara seseorang terjatuh ke dalam syirik besar. Kullu wasilatin atau makana wasilatan lil akbar, segala sesuatu yang sebagai wasilah perantara seseorang terjatuh ke dalam syirik besar. Wa illam yatlaq asy-syar'u 'alaihi isma syirki, walaupun syariat ini tidak menyebutkan itu sebagai kesyirikan, itu sebagai nama kesyirikan. Nah, kemudian disebutkan di sini, semisal seseorang bersandar kepada sesuatu seperti ia bersandar kepada Allah Azza wa Jal, namun tidak menjadikan sesuatu itu sebagai Tuhannya, sebagai ilahnya. Ini dikatakan sebagai syirik asghar, bukan syirik besar. Nah, artinya dalam penjelasan yang tadi kita sebutkan, terjadi khilaf di antara ahli ilm tentang ketentuan syirik asghar tersebut. Namun dari penjelasan yang tadi disebutkan, kesyirikan itu terbagi menjadi dua, ada yang akbar dan ada yang asghar. Yang ada perselisihan padanya adalah dari sisi dhabitnya, ketentuannya. Nah, kemudian kita masuk ke masalah yang setelahnya, ats-tsaniyata asyarah, masalah yang ke-12. Qauluhum, ucapan mereka, wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bikufrin fihi anna ghairahum la yajhalu dzalik. Ucapan mereka, sesungguhnya kami baru saja pada masa kekafiran, artinya baru saja masuk ke dalam Islam. Di dalam kalimat tersebut diambil faedah bahwasanya para sahabat Rasul selain mereka itu tidak jahil tentang masalah tersebut. Para sahabat Rasul yang mendahului masuk Islam sebelum mereka itu tidak jahil bahwasanya itu sebagai kesyirikan, sehingga yang meminta itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sekelompok mereka, orang-orang yang baru saja masuk ke dalam Islam. Dan disebutkan di dalam riwayat tersebut, perjalanan ketika itu adalah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersama dengan para sahabatnya menuju ke perang Hunain. Peristiwa perang Hunain itu terjadi setelah Fathu Mekah. Dan kita tahu bersama, setelah Fathu Mekah banyak, ya kan, manusia yang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Sehingga ketika terjadi perang Hunain, barisan kaum muslimin dilihat memiliki jumlah yang demikian banyak, sehingga sampai muncul rasa bangga di sebagian mereka. Nah, sehingga dengan rasa bangga inilah Allah Azza wa Jalla menguji ahli Islam di perang Hunain tersebut. Dan kisahnya ma'ruf, disebutkan oleh kita di dalam kitab-kitab tarikh sejarah Islam. Nah, al-muhim, sebagian sahabat Rasul yang lainnya yang mendahului mereka masuk ke dalam Islam tidak jahil itu sebagai kesyirikan, sehingga yang meminta ini adalah orang-orang yang baru saja masuk ke dalam Islam. Nah, sehingga jangan kemudian difahami sahabat Rasul yang lainnya juga meminta hal tersebut, tidak. Yang meminta adalah yang baru saja masuk ke dalam Islam. Ats-tsalitsata asyarah, masalah yang ke-13, at-takbiru 'inda at-ta'ajjub khilafan liman karihahu. Bertakbir ketika seseorang melihat sesuatu yang menakjubkannya. Nah, ini menyelisihi seseorang yang membencinya. Nah, artinya demikian dibolehkan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertakbir Allahu Akbar, innaha sunan. Karena ucapan yang disampaikan oleh mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meminta zatu anwat adalah perkara yang besar, yang mengherankan. Nah, yang menyelisihi dan menodai prinsip-prinsip Islam. Kemudian masalah yang berikutnya, saddudz dzara'i', disyariatkannya seseorang menutup celah jangan sampai seseorang terjatuh ke dalam kemungkaran. Saddudz dzara'i', nah, sehingga semua celah-celah yang dengannya seseorang terjatuh ke dalam kemungkaran itu juga disyariatkan untuk seseorang menutupnya. Rasul sallallahu alaihi Allah atau Allah azza wa jalla mengharamkan kita melakukan perbuatan zina. Dan diharamkannya perbuatan zina tersebut bukan hanya sebatas zat dari perbuatannya, tapi seluruh wasilah-wasilah yang dikhawatirkan menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan zina tersebut itu juga diharamkan. Allah sebutkan dengan lafaz wala taqrabuz zina, dan jangan kalian mendekati perbuatan zina. Artinya mendekati saja dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, apalagi kalau semisal seseorang terjatuh ke dalamnya, wal iyadu billah. Nah, ini yang disilakan dengan saddu dzara'i. Kemudian masalah yang berikutnya, al-khamisata asyarah annahyu 'ani tashabbuhi bi ahlil jahiliyah. Larangan seseorang menyerupai ahlul jahiliyah. Terlihat sebagian sahabat Rasul yang baru masuk Islam meminta kepada Rasul agar dibuatkan zatu anwat, dan zatu anwat adalah termasuk dari tradisi, dari tradisi-tradisi keyakinan agama ahlil jahiliyah. Nah, dan agama Islam menyelisihi prinsip-prinsip jahiliyah tersebut. As-sadisata asyarah, masalah yang ke-16, al-ghadabu 'inda ta'lim, dibolehkan seseorang marah ketika mengajar. Ketika mengajar marah itu dibolehkan. Nah, apalagi kalau semisal dia memberikan peringatan tentang bahayanya perbuatan yang demikian keras, ancamannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh. Nah, sebagaimana Rasul marah kepada mereka yang meminta kepada beliau zatu anwat. As-sabi'ata asyarah, masalah yang ke-17, al-qa'idatul kulliyah liqalihi innahu sunan, kaidah yang menyeluruh. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sabdanya innahu sunan. Itu adalah sunnah-sunnah. Yani ucapan untuk meminta zatu anwat adalah termasuk dari tariqahnya ahlul kitab, secara khusus Bani Israel, di mana mereka juga meminta kepada Musa alaihi salam ilah sebagaimana orang-orang musyrikin yang mereka lihat di zaman tersebut memiliki ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Inna sunan qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat Bani Israel li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Naam. Atsaminata 'asyara, masalah yang ke-18, anna hadza 'alamun min a'lamin nubuwah likaunihi waqa'a kama akhbar. Ini adalah termasuk dari tanda-tanda kenabian, di mana seluruh apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjadi sebagaimana yang beliau khabarkan. Yaitu khabar dari Rasul bahwasanya umat Islam ini akan mengikuti cara-cara tradisinya ahlul kitab. Nah, itu terjadi di banyak masalah. Di banyak masalah. Ahlul kitab mereka merayakan hari kelahiran Tuhan mereka. Umat Islam juga sama, ya kan, merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari banyak masalah-masalah yang lain. Nah, yang keseluruhannya itu adalah menodai prinsip Islam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atsaminata 'asyarah, masalah yang ke-18, anna hadza atau al-mas'alatu at-tasi'ata 'asyarah, masalah yang ke-19, anna kullama dzama Allah bihil yahuda wan nasara fil Qur'an fa innahu qalahu lana. Segala sesuatu khabar yang ada dalam Al-Quran berisikan celaan Allah Azza wa Jalla kepada Al-Yahud dan An-Nasara, itu juga terkena kepada kita umat Islam. Sehingga tidak hanya terbatas untuk Ahlul Kitab dari Al-Yahud dan An-Nasara saja, tapi juga terkena kepada kita umat Islam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti contoh Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan dalam Al-Quran peringatan Allah kepada Ahlul Kitab, ya Ahlul Kitab, la taghlu fi dinikum, wahai Ahlul Kitab, jangan kalian bersikap ghulu, berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama kalian. sehingga melakukan perkara-perkara yang tidak diajarkan di dalam agama kalian tersebut. Khitab ini, arah pembicaraan ini, walaupun tertuju kepada Ahlul Kitab yaitu Al-Yahud dan An-Nasara, namun juga terkena kepada umat Islam. Larangan juga untuk umat Islam agar berlebih-lebihan di dalam menjalankan perkara agamanya. Nah, al-ishrun, masalah yang ke-20, annahum muqarrarun indahum an al-ibadat mabnaha 'ala al-amri fa sara fi tanbi' 'ala masail al-qabr. Perkara yang sudah diketahui oleh para sahabat bahwasanya yang namanya ibadah itu dibangun di atas adanya perintah dari Allah dan Rasulnya. Karena itulah sebagian sahabat Rasul yang baru masuk Islam tidak langsung membuat zatu anwat, kemudian melakukan tabaruk sebagaimana dilakukan oleh mereka orang-orang musyrikin, tapi meminta persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ini menunjukkan para sahabat faham bahwasanya satu ibadah itu dikatakan ibadah apabila ada perintah persetujuan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh melakukannya berdasarkan keinginan sendiri tanpa ada arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah yang ke-20 yang bisa kita mengambil faedah dari bab tersebut. Fasara fihi tanbi' 'ala masailil qubur, sehingga dengan masalah ini juga berisikan peringatan tentang bahayanya kuburan. Banyak kita melihat sekarang orang-orang yang terfitnah dengan kuburan orang-orang soleh, bertabaruk dengan kuburan para wali, bahkan menganggap doa di sisi kuburan para wali itu lebih didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan tak jarang seseorang ketika dia berada pada kesusahan, berada pada kesempitan rizki, yang dia datangi adalah kuburan para wali-wali tersebut, menyampaikan isi hatinya, menyampaikan masalahnya, beranggapan bahwasanya apa yang disampaikan di tempat tersebut akan lebih diijabahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ini juga perkara yang sama sekali tidak ada perintahnya, tidak ada persetujuannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada adalah justru sebaliknya, berisikan larangan keras dari Rasul untuk kita umat Islam menyikapi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kuburan orang-orang saleh sebagaimana mereka Ahlul Kitab menyikapi kuburan para nabi dan orang-orang saleh mereka. Nah, kemudian masalah yang berikutnya, anna anna sunnata ahlil kitab madmumatun kasunnatil musyrikin. Sunnahnya ahlul kitab itu tercela, persis sama dengan sunnahnya orang-orang musyrik. Kemudian masalah yang terakhir, annal muntaqila minal batil alladhi i'tadahu qalbuhu la yu'man ay yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilkal 'adah liqaulihi wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bikufrin. Masalah yang terakhir, seseorang yang baru saja berpindah dari kebatilan, artinya baru saja rujuk, apakah dari kesyirikan ke keislaman, kekufuran ke keislaman, penyimpangan ke al-haq, kebenaran, dalam keadaan sebelumnya hatinya sudah terbiasa dengan perkara-perkara kebatilan tersebut, itu tidak aman pada hatinya, nantinya masih ada tersisa dari kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan di waktu yang sebelumnya. Karena ucapan yang disebutkan di dalam hadis ini, wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bikufrin, ini menunjukkan wajibnya seseorang mempelajari al-haq, terkhusus ketika dia baru saja selesai pada masa kekufuran, masa kesyirikan, baru saja rujuk dari kebatilan. Harus belajar, terus belajar hingga tidak ada lagi tersisa di dalam hatinya kebiasaan-kebiasaan yang dahulu dia terbiasa mengamalkan perkara-perkara kebatilan tersebut, agar hatinya benar-benar mantap di atas perkara kebenaran.